Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama mulianya dan keagungan ilmu serta ulama, orang-orang yang berilmu. Di dalam Quran, begitu pula di dalam sunnah, tersebutkan beberapa sifat orang yang berilmu, sifat ulama, yang itu panutan bagi kita sekaligus cermin, sehingga orang bisa mengetahui kapasitas dirinya, apakah dia pantas menjadi pengikut dan mengikuti jejak para ulama-nya, sehingga dia selalu berbenah diri, berusaha untuk memiliki sifat-sifat mereka, ataukah dirinya jauh dari sifat-sifat tersebut sehingga enggak pantas untuk menjadi alim atau pengikutnya ulama, karena pada kenyataannya apa yang ada pada dirinya bertolak belakang jauh daripada ulama. Yang pertama, Allah sebutkan sifat mereka adalah khasyah, khasyatullah, takut kepada Allah. Di dalam ayat Allah sebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu itu mewariskan padanya khasyah, menambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin orang berilmu, semakin dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, Allah sebutkan di surat Ali Isra, Qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adhqani sujjada wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Katakan kepada mereka, silahkan kalian beriman atau tidak. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, innal ladzina utul ilm, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka tersungkur sujud karena rasa takutnya, khudu' dan tunduknya kepada Rabb-nya. Wa yaqulun, dan mereka ucapkan, maha suci Rabb kami, sungguh janji-janjinya pasti terlaksana. Wa yakhiruna lil adqani yabkun, mereka tersungkur sujud pada dahinya, mereka menangis dan bertambah khusyuknya, sifat orang-orang yang berilmu. Allah berikan minnah kepada mereka, bertambah imannya, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam Abu Hayyan At-Taimi rahimahullah, salah seorang generasi atba' tabi'in, alimun billah, alimun bi amrillah, alimun billah, yang takut kepada Allah, yakhsyallah, alimun bi amrillah, yang tahu halal haram, tahu syariat, dan masing-masing dari mereka karena itu salaf merasa muqassir fi nafsi, masih belum pantas, padahal mereka siapa mereka, iman, takwa dan keilmuannya. Sehingga Imam Asy-Sya'bi tabi'in ma'ruf Amir bin Syarahil ketika dipanggil ayyuhal alim, maka beliau katakan, innamal alim man yakhsyallah. Ulama itu, alim itu yang takut kepada Allah. Ini merasa dirinya belum pantas untuk gelar itu. Itu hakikat seorang alim. Dia takut kepada Allah, dan dia tahu berilmu tentang syariatnya, halal haram, awamir nawahi, mana perintah, mana larangan, aina hududullah, batasan-batasan Allah. Makanya kata Ibnul Qayyim, sebaik-baik ilmu, al-ilmu bihududil munzal, tentang batasan-batasan yang diturunkan. Ya, ini wahyu Quran. Apa yang Allah ajarkan kepada hambanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ma'ruf hadis mendengar beberapa dari mereka menjauhkan diri dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ingin mengejar atau ingin meniru Rasulnya SAW. Karena melihat ibadahnya yang sedemikian rupa. Maka Rasulullah katakan, ma balu aqwam yatanazzahun an asya atarakhasu fiha. Kenapa ada sebagian orang yang tidak mau melakukan ini itu? Wallahi inni la'alamukum billah wa akhsyakum lahu. Demi Allah, aku yang paling berilmu dari kalian, berilmu tentang Allah, wa akhsyakum, dan aku yang paling takut di antara kalian semua kepada Allah. Di riwayat lain, hadis di sahih, inni la akhsyakum lillah wa a'lamukum bihududihi. Aku yang paling takut kepada Allah dan aku yang paling tahu mana batasan-batasan Allah dibanding kalian semua. Maka itu ilmu, itu alim. Mengenal Allah, khasyiatullah, dan faham syariatnya, faham batasan-batasannya. Al-khudhu li amrillah. Takut kepada Allah, merasa dirinya muqassir, enggak pantas dan masih jauh panggang daripada api. Seperti Sya'bi tadi, enggak mau dipanggil alim. Innamal alim man yakhsyallah. Kau anggap diriku alim, alim itu yang takut kepada Allah. Dan itu menunjukkan keilmuannya. Begitulah alim. Kata Mis'ar, aku mendengar Imam Abdul A'la At-Taimi rahimahullah mengatakan, man utiya minal ilmi ma la yubki la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'u. Barang siapa yang diberi ilmu tapi ilmu itu tidak membuatnya menangis. Menangis karena takutnya kepada Allah. Menangis karena dia tahu dirinya banyak kesalahan, dosa, muqassir. Kalau ilmu itu tidak membuatnya menangis, berarti pantas bahwa ilmu yang diberikan kepadanya bukan ilmu yang bermanfaat. Kata Abdullah Al-Taimi, karena Allah ketika mensifati orang yang berilmu, salah satu sifat mereka menangis seperti ayat tadi di Al-Isra. Menangis karena takut mereka, menangis karena dirinya merasa banyak kekurangannya fi haqqillah, wa yakhiruna lil adqani yabkun, mereka tersungkur pada dahinya sujud menangis. Sifat alim, utul ilm, innal ladina utul ilma min qabli, orang yang berilmu. Wa yaziduhum khusyu'ah, dan dengan itu semakin bertambah kekhusyuan mereka. Seperti kata Abdul A'la rahmatullah alaih, kalau ilmumu tidak membuatmu menangis, kering itu air matamu, enggak ada khudu'nya, enggak ada tunduknya kepada Allah, terhadap syariatnya. Perlu dipertanyakan mungkin ilmumu selama ini bukan ilmu yang bermanfaat. Dan perhatikan kata Abdul A'la, man utiya minal ilm. Dia diberi ilmu. Artinya dia belajar. Ada padanya ilmu, bukan gak ada. Bisa dia bicara dan mengajar ilmu mungkin. Bidang-bidang ilmu banyak, mengajar ini, mengajar itu. Bisa. Tapi hakikat ilmu, apakah itu ilmu nafi' yang diberikan padanya? Itu yang jadi masalah. Bercerminlah, apa ada sifat-sifat ini padamu? Khusyuk wal khudu wal khasyah. Kata Abu Darda, sahabi al-jalil rahim radhiyallahu an, kafa bika isman alla tazala mukhasima, cukuplah teranggap dosa bagimu kalau kamu itu terus dan gemar khusumah. Khusumah itu pertikaian, permusuhan dengan saudaramu, cekcok, pembicaraan yang tajam, berujung dan meninggalkan kedengkian dan kebencian satu kepada yang lain. Hadhihi khusumah. Kalau kamu mukhasim seperti itu, cukup itu dosa bagimu. Kan kadang ada seperti itu. Dan itu bukan sifat seorang alim. Bukan sifat seorang alim. Gemar cekcok. Asik dengan pertikaian. Gak bisa kamu yang ini. Oh, kamu yang antum yang gini. Bukan kamu. Dengan tegang, urat-urat sarafnya keluar semua. Dengan mata melotot. Gak ada alim kayak gitu, gak ada. Itu sifat orang pasar, afwan. Bukan sifat alim. Cukuplah dosa bagimu kalau kamu mukhasim. Ngotot-ototan kayak gitu. Alim dengan tenang, kalaupun berbeda pendapat, yang dia tunjukkan hujahnya, istimbat, apa yang dia fahami. Bukankah ini begini, kaidahnya kan seperti ini. Ayat menyatakan begini, hadis Rasulullah syarahnya begini. Dengan wibawa, dengan adab. Wa kafa bika isman alla tazala mumariya. Dan cukup bagimu dosa kalau kamu itu mumari, miro. Dan ini mirip dengan yang tadi, khusumah. Miro ada dua makna. Yang pertama, mereka sebut miro itu dari syak, keraguan. Fala takufi miryatin min liqa'i. Miryah. Kenapa disebut demikian? Karena seringnya orang yang adu cekcok, masing-masing meragukan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Dia gak percaya, gak ada husnudhonnya. Apa iya? Dari mana antum tahu? Ini begini. Miryah, mumari dari situ. Dia ragu. Dia gak ada percayanya, gak ada husnudhonnya kepada saudaranya. Dia ragukan apa yang disampaikan olehnya. Sehingga yang ini juga gak terima. Begitu terus permusuhan. Miro. Atau dari meri. Mari itu asalnya memerah susu. Orang ketika memerah susu kambing atau sapi atau unta, kenapa miro mumari disebut demikian? Karena seringnya juga kalau orang sudah terlibat cekcok atau perdebatan yang semacam itu, dia ingin mengeluarkan dan ingin tahu apa saja yang dimiliki oleh lawannya. Seperti dia mau memeras argumen dan apa yang kamu punya. Peras sampai habis. Jadi terkesan dia ingin menang. Nggak mau kalah. Kalaupun tahu dirinya salah atau yang lawannya itu benar, nggak mau dia. Dan itu bukan sifat alim. Sifat juhala. Karenanya mereka suka khusumah, suka miro. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Yang kedua, sifat seorang alim adalah zuhud di dunianya mengambil dunia mana yang cukup baginya sekiranya dengan dunia itu dia tidak sampai mengemis kepada orang lain, tidak sampai menunggu uluran tangan mereka, sehingga terjaga kehormatannya. Dunia dicari. Dan itu membantu akhiratmu. Banyak orang melakukan maksiat, dosa, karena sebab dunia, merusak akhiratnya. Bukankah pencuri, apalagi yang jambret, menipu orang, dan yang semisalnya korupsi, merusak akhiratnya, agamanya, karena dunia. Kalau kamu memiliki dunia yang halal, kamu akan terselamatkan dari maksiat-maksiat semacam itu. Sebatas menyelamatkan akhiratmu. Makanya Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, imam, suatu ketika didapati menangis, lalu ditanya, apa yang membuatmu menangis? Kata beliau, hartaku hilang. Ada sekian. Kata mereka, ya imam, engkau imam besar seperti ini, nangis karena hartamu hilang. Ya, ini gak pantas. Kata Ibnul Mubarak, dengan hartaku ini aku selamatkan agamaku. Orang terselamatkan akhiratnya. Kalau gak ada harta, pikirannya kesana kemari, mau mencuri, mau menipu, mau ini. Zuhud sebatas itu. Karena sebagian orang mengaku zuhud. Zuhud. Tidak atau malas untuk bekerja dan cari nafkah halal. Tapi kemudian dia mengharap uluran tangan orang kepadanya. Ya tatalla' ma fi aidin nas. Dia nunggu-nunggu dan nyari. Mengharap apa yang di tangan orang. Ada muhuzuhud. Di dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau kehidupan dunia itu bunga, zahratul hayatid dunya, bunga kehidupan dunia disebut bunga karena indah dipandang, mungkin wangi kalau beraroma, warnanya membuat orang kagum padanya. Tapi itu enggak akan bertahan lama. Bahkan disebutkan dari tanaman, bagian tanaman yang paling cepat gugur adalah bunga. Yang lainnya juga akan gugur kan, daun gugur, ranting juga gugur. Ada gugur. Tapi lama jangka waktunya, yang paling cepat bunga. Sekilas saja ketika dia mekar, Masya Allah orang kagum dan senang melihatnya atau aromanya begitu wangi. Tapi dia gak akan lama. Layu, tua, gugur. Makanya Allah sebutkan permisalan kehidupan dunia seperti zahrah. Zahratal hayatid dunia, seperti bunga, agar mukminin tidak tertipu dengannya. Allah juga menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, sifat mereka وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Orang yang berilmu berkata kepada kaumnya, celaka kalian, sungguh sebenarnya pahala di sisi Allah jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidaklah mendapatkan itu kecuali orang-orang yang bersabar. Artinya, sifat seorang alim pula selalu bernasehat kepada kaumnya, kepada saudaranya, mengingatkan mereka tentang akhiratnya, mengajari mereka syariat agamanya. Demikian orang yang beriman kepada kaumnya. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah menyebutkan, innamal faqih az-zahid fid dunya. Al-faqih fuqaha, ulama adalah orang yang zuhud dalam dunianya. Ar-raghib fil akhirah, yang selalu ingat dan mengharap akhiratnya. Dan begitulah para anbiya wal mursalin alaihimussalam wa ashabuhum wa atba'uhum. Hanya para sahabat radhiyallahu anhum yang segala-galanya di benak mereka, yang menyibukkan mereka, memenuhi pikiran mereka, akhirat. Makanya ketika Rasulullah SAW tawarkan kepada seorang sahabat yang sering membantu Rasul SAW, ini hajat-hajat Rasulullah, dia suka bantu, dia suka selesaikan. Rasulullah ingin membalas kebaikannya, maka Rasulullah tawarkan padanya, Sal, mintalah. Nah, ini Rasulullah maksud ingin membalas budinya. Minta, kamu minta onta atau kambing atau apa, akan diberi. Begitu ada peluang disuruh minta, langsung. Yang beliau sampaikan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta padamu untuk menemanimu fil jannah. Akhirat. Kata Rasulullah, awa ghaira dzalik, yang selain itu. Ini maksudku ingin memberi kamu kambing, unta seperti yang lain. Rasulullah ingin membalas, dan Rasulullah karim. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi sekali lagi beliau katakan, huwa dzaka, hanya itu yang aku minta. Ingin menemanimu di akhirat. Qala fa a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Maka Rasulullah kata, kalau begitu bantu aku pada dirimu dengan kamu banyak-banyak sholat, sujud. Hadihi masru'ah, wanita yang suka kejang-kejang radhiyallahu anha, minta kepada Rasul untuk didoakan agar sembuh. Maka Rasulullah tawarkan padanya, kalau anti ingin sembuh, aku doakan sembuh insyaallah. Tapi kalau anti bersabar, jannah bagi anti. Gak pikir panjang, itu langsung yang dia pilih. Aku memilih jannah. Sabar. Hanya saja dia meminta didoakan agar auratnya tidak terbuka. Ini namanya orang semacam epilepsi, kejang-kejang begitu. Dalam keadaan enggak sadar mungkin pakai yang tersingkap, auratnya terlihat. Itu yang dia minta untuk agar jangan sampai terjadi, auratnya tetap terjaga. Akhirat. Raghbah. Yang dia pikir segala-galanya. Itu yang memadati benak dan hatinya. Al-basir bi amri dini. Kata Hasan, seorang faqih, seorang alim, faham tentang urusan agamanya. Mengerti syariatnya. Karena itu yang selalu dia pelajari. Kesibukan dia belajar, mengajar, menghafal, muroja'ah, mutola'ah, talaqi. Karena itu yang menyibukkan dia. Waktunya banyak tersita karena itu. Al-mudawim ala ibadati rabbih. dan dia selalu beribadah kepada Rabb-nya. Ibadah itu yang menyibukkan waktu dan hidupnya. Sifat seorang alim kamu dapati dirinya selalu sibuk dalam ibadah. Artinya taat, amal soleh, termasuk ilmu yang mereka pelajari, ibadah. Ilmu yang mereka tulis, yang mereka bahas, yang mereka ajarkan, ibadah. Wahakadza dalam ibadah-ibadah yang lain. Sehingga seperti disebutkan dari sebagian mereka, kalaupun malakul maut di pintu rumahnya, ini mau ngambil nyawanya, maka niscaya tidak ada waktu untuk beliau menambah ibadahnya. Orang biasanya kalau tahu mau mati, ajalnya sudah dekat, terpacu untuk menambah amal solehnya mumpung masih hidup. Maka dia infak, dia apa wasiat, dia sedekah, dia ini, dia itu, banyak beribadah, amal khair. Karena selama ini memang tidak dia lakukan. Tapi bukan demikian dengan salaf. Kalaupun malaikat sudah di depan pintu rumahnya, seandainya dia tahu ada malaikat di depan, enggak ada ibadah yang bisa dia tambah. Karena memang selama hidup dia sibuk dalam ibadah. Mau nambah apa? Wong itu kesibukan dia sehari-hari. Ibadahnya, sholatnya, zikirnya, tilawatul Quran, ilmu, dan yang lain-lainnya. Itu sifat yang ada pada seorang alim. Makanya kamu bisa pastikan orang yang berada dalam kejelekan, sibuk di dalam fitnah, menyibukkan orang dengan syubhat, orang yang enggak disenangi, orang yang dibenci oleh yang lain, yang ada hanya kejelekan pada dirinya, kamu bisa pastikan orang seperti itu banyaknya penganggur. Enggak ada yang bisa dia lakukan kebaikan untuk dirinya. Kalau dia tipe orang yang sibuk ibadah, enggak ada waktu dia lakukan hal-hal semacam itu. Tenggelam di dalam fitnah, ikut di dalam larut setiap masalah, mengganggu orang, mendolimi orang. Gak ada kerjaan, gak ada kesibukan ibadah pada dirinya. Makanya sifat seorang alim seperti Hasan al-Basri sebutkan, mudawim ala ibadati Rabbi, selalu dalam ibadah kepada Rabbnya. Nas'alullah min fadlih. Orang-orang semacam ini semakin bertambah ilmunya, semakin dicari, semakin dicari, semakin sulit. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Imam Amirul Mukminin fil Hadis, kata Sufyan, al-ulama idza alimu amilu. Sifat seorang alim, begitu dia belajar, tahu ilmu, langsung dia amalkan. Sibuk dia dengan pengamalannya. Ini sudah aku amalkan belum? Yang ini sudah aku amalkan belum? Aku mengamalkan ini, itu belum aku amalkan. Itu kesibukannya. Sufyan memberi kriteria kepada kita, mendidik generasi-generasi setelah beliau, bagaimana kamu menjadi seorang alim seperti salafmu dulu. Idza alimu amilu. Begitu mereka belajar, tahu ilmu, mereka sibuk mengamalkannya. Ilmu kan butuh kesibukan, mengamalkannya butuh waktu. Kamu akan tersibukkan dengan ilmumu sendiri. Belajar itu sendiri kamu sibuk kan? Coba tanya thullabul ilm, anak-anak antum. Sibuk enggak? Kalau dia benar santri, sibuk. Pagi dia harus duduk, belajar, mendengar, nyatet. Sebentar lagi siang, habis makan, istirahat. Sore, asar, murojaah, tasmi. Enggak berhenti terus begitu. Malam belum tidur, murojaah untuk pelajaran besok. Begitu terus, kesibukan. Itu ilmunya sendiri, belum pengamalannya. Sibuk kamu dengan pengamalannya. Kata Sufyan, fa'idha amilu syughilu. Kalau sudah mereka mengamalkan, mereka tersibukkan dengan pengamalannya. Fa'idha amilu syughilu. Kalau sudah mengamalkan, mereka sibuk. Sibuk mengamalkan ilmunya. Sibuk mengajar, sibuk belajar, sibuk beramal. Fa'idha syughilu fuqidu. Kalau sudah sibuk seperti itu, mereka dicari, hilang. Orang kehilangan, mana fulan? Kok tidak pernah kelihatan? Kok tidak nongol? Karena orang yang sering nongol, sering kelihatan itu pengangguran. Hari-hari kamu bisa ketemu dengannya, gampang. Hari-hari kamu dapati di pos sana, di tempat itu, di titik sana. Tiap hari, tiap waktu. Seperti dikatakan 24 jam kamu bisa ketemu. Karena dia nganggur, gak ada kesibukannya. Orang yang sibuk gak akan, orang akan kehilangan. Fulan mana? Lama kita gak ketemu. Berapa hari gak jumpa. Orang kehilangan. Artinya kehilangan, jarang ketemu, sulit ditemui. Karena dia sedang sibuk. Ada yang menyibukkan diri, ilmu, amalan. Kita menyibukkan dia. Fa idza fuqidu tulibu. Kalau sudah mereka orang kehilangan mereka, orang semakin nyari akhirnya. Semakin dikejar. Coba cari ke sana, coba datangi rumahnya. Coba ini. Karena orang butuh. Semakin dikejar, orang semakin nyari. Dan yang dicari itu pasti yang berharga. Gak ada barang dicari gak berharga, gak ada. Karena dia berharga, akhirnya dicari-cari, dikejar-kejar. Orang kalau jual barang mahal, ya, ada yang nawar-nawarkan. Pernah kamu lihat? Emas atau yang lebih mahal, intan, permata, mutiara, atau yang lebih mahal bahkan yang harganya mungkin miliaran. Ada yang nawar-nawarkan jajah ke sana kemari? Di apa? Ditawarkan ke sana kemari. Bahkan kalaupun yang dibawa itu kelasnya, yang kita sedang tidak bicara ininya, tapi gambarannya barang antik, dicari orang kan, dikejar sama kolektornya. Gak ada yang nawar-nawarkan, gak akan ada. Saya punya ini, tolong beliin. Siapa yang mau dijajakan ke sana kemari? Gak ada. Barang kalau mahal, berharga, laku, itu gak akan ditawar-tawarkan. Yang ditawar-tawarkan itu karena gak laku. Sehingga perlu dipromosikan di sana, promosikan di sini. Door to door ditawarkan, monggo beli barang kami. Ini karena gak laku. Barang murahan, barang jelek. Yang berharga gak akan gitu, dia diam di tempat. Orang yang ngejer. Orang yang nyari. Saya dengar Anda punya barang ini. Oh iya. Ya tenang. Berani berapa? Oh, ini sudah ditawar sekian. Dia tenang karena tahu orangnya pasti nyari. Karena berharga yang dia miliki. Itu baru dunia. Baru perkara dunia, barang-barang duniawi. Sudah seperti itu. Yang dicari itu yang berharga, bernilai. Fa'idha tulibu harobu, kata Sufyan, dan kalau sudah mereka dikejar, semakin dicari mereka, semakin lari. Semakin takut, gak mau. Sifat ulama dulu di zaman salaf. Selalu sibuk dengan ibadahnya. Sibuk dengan ilmunya. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala pernah cerita, Imam Nasiruddin Al-Albani, Syekh Albani, rahimahullah, sampai Syekh bin Baz sebutkan beliau aku anggap mujaddid di zaman ini. Ulama besar. Kalau sudah datang ke Madinah untuk umroh atau ini, karena beliau tinggal di luar, di Syria, di Lebanon, dikejar oleh para thullabul ilm, para masyayikh, para penuntut ilmu, ngejar untuk mendengar faidahnya, untuk bertanya, dan gak gampang ketemu beliau. Beliaunya selalu menghindar. Ala kulihal, singkat cerita, satu ketika dengan satu dan lain cara, walhasil Syekh Bukhari bisa mendapati beliau dekat sholatnya dengan shof beliau, shof beliau sholat, searah dengan hotel di mana beliau tinggal. Jadi misalnya itu pintu masuk Masjid Nabawi, keluar pintu Madinah Ma'ruf, jalan sekian meter situ hotel sudah, sehingga nggak muter ke sana kemari Syekh Albaninya. Hasil begitu selesai sholat, selesai pikir ini itu, didekati oleh beliau dan disampaikan, aku ada iskal, ada yang mau tanya kepadamu wahai Syekh, gini-gini. Bagimu waktu dari pintu ini sampai pintu hotel, dan nggak jauh jaraknya. Ini diberi waktu oleh Syekh untuk ngobrol, untuk bicara, tanya ini itu dari pintu keluar masjid sampai pintu hotel. Lebih dari itu, beliau jalannya cepat. Ya Red misalnya jalannya pelan, bisa tanya lebih banyak. Enggak, jalannya Syekh Albani cepat jalannya. Syahid, aku bisa mendapat faedah banyak berharga dari itu. Begitu nyampe di sini, sampai sini. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Asy-syahid, begitu ulama dicari karena ilmunya, dicari karena akhlaknya. Merekanya sibuk, sibuk dengan pengamalannya, sibuk dengan ilmunya, sibuk dengan ibadahnya. Nas'alullah taufik. Sifat seorang alim pula bahwa yang ada pada dirinya adalah ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Karena itu yang dia pelajari selama ini, itu yang dia ajarkan. Firman Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Maka fi suduril ladzina utul ilm, yang ada di dada, di dalam diri hati orang yang berilmu adalah ayat bayyinat. Ayat-ayat yang jelas di Quran, hadith-hadith, sunnah Rasul SAW. Itu yang ada di dada mereka. Ayat, bagaimana penafsirannya, hadith Rasul, bagaimana syarahnya. Itu yang ada padanya, sehingga itu yang keluar darinya. Karena itu yang penuh di dalam dirinya, maka saat keluar, ya itu yang keluar. Ini kalau dia bicara, yang dia sampaikan ayat, begini syarah penjelasan a'immah, hadis seperti ini syarahnya. Dan ilmu, kaidah-kaidah ilmu, usul, wal-qawaid. Itu yang ada pada diri mereka, sifat seorang alim. Artinya, bukan yang ada pada mereka, bukan banyak bicara, bukan pula banyak-banyakan riwayat, bukan pula kasratul kalam. Kalau dalam bahasa penyampaian namanya insya'i. Insya'i itu yang dari dirimu sendiri. Kamu ngarang. Jadi ini begini, ini begitu, ini ngobrolan sudah kesana, kemari, sudah di luar batas ilmu. Bukan itu ulama. Sebatas yang mereka katakan, penjelasan tentang ayat, hadis, begini kaidah-kaidah syariat. Makanya di dalam hadis Abu Umamah Rasulullah sebutkan, Musnad Ahmad, al-haya wal-i syu'batan minal iman. Malu dan al-i itu dua cabang iman. Wal-bada wal-bayan syu'batan minal nifaq. Dan bada ucapan-ucapan keji, kalimat yang tidak senonoh, tidak sepantasnya diucapkan. Walbayan, dan orang terlalu banyak bicara panjang lebar, itu dua cabang dari cabang kemunafikan. Kata At-Tirmidzi, Abu Isa rahimahullah, al-i maknanya qillatul kalam, sedikit. Kalaupun ngomong, bicara sedikit. Al-bayan lawannya, kasratul kalam, banyak ngomong, banyak bicara, terlalu panjang lebar ke sana kemari, banyak komentar, nggak ada apa kecuali dia komentar di situ, ngerti nggak ngerti, pokoknya komentar di situ, nggak paham masalah tapi komentarnya paling panjang, paling banyak. Dia ingin dianggap orang paling ngerti, paling tahu. Al-i lawannya, al-i qillatul kalam, kata Tirmidzi, orang yang sedikit bicaranya. Al-ayi seperlunya, dan itulah ilmu. Seperlunya apa yang kamu sampaikan, kamu sampaikan. Ayat, hadis, begini ilmu, usulnya bilang gini, kaidahnya bilang begini. Terangan. Kamu lihat orang kalau gak ada ilmunya. Satu jam, dua jam bisa ceramah, ngobrol, bicara, orang ketawa, ini. Mungkin bahkan satu ayat gak kamu dengar di majelisnya atau satu hadis. Dia bertahan satu, dua jam bicara. Gak ada kaidah-kaidah fiqih, kaidah-kaidah usul yang dia sampaikan, gak ada. Terus cerita ngomong, insya'i. Jangankan orang-orang seperti itu, pelajaran berharga. Lihat bedanya antara ilmu dengan non-ilmu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, alim besar, imam rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Pernah suatu ketika, ya karena mungkin terbawa semangat atau ketika menyampaikan tentang syubhat-syubhatnya musuh-musuh Islam yang ingin mencoreng syariat. Alhasil, salah satu yang pernah beliau sampaikan, bah, omongan mereka ini, syubhat mereka ini, ini auhan min buyutil ankabut atau min baitil ankabut, lebih lemah bahkan dari sarang laba-laba. Perhatikan, syubhat-syubhat mereka kan banyak untuk menjatuhkan syariat Islam, untuk menyerang Islam. Syekh katakan ini lebih lemah, rentan sekali, nggak ada hujahnya, nggak ada kekuatannya sama sekali. Kan itu yang ingin disampaikan. Lebih lemah, lebih rentan dari sarang laba-laba. sekilas dengar Masya Allah. Kan begitu. Begitu selesai majelis diingatkan, beliau ditegur, wahai Syekh, antum tadi katakan begini, bukankah Allah menyebutkan dalam Quran, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Firman Allah itu ayat, ilmu. Enggak ada yang lebih lemah. Yang paling lemah Allah katakan Baitul Ankabut. If engkau katakan itu lebih lemah dari Baitul Ankabut, langsung beliau naik lagi dan beliau cabut omongannya. Aku tadi mengatakan begini dan itu salah. Aku ditegur dan ayat mengatakan wa inna auhanal buyut la Baitul Ankabut. Enggak ada yang lebih lemah dari sarang laba-laba. Bedanya ilmu dengan insya'i. Kamu kalau bicara insya'i banyak salahnya daripada benernya. Rawan dengan kesalahan, rentan dengan kekeliruan kalau sudah bicara dari dirimu sendiri. Ya seperti ini tadi. Padahal ayat mengatakan paling lemah sarang laba-laba. Bagaimana kamu katakan lebih lemah dari, lah menyalahi ayat. Mau ayat katakan paling lemah sarang laba-laba. Paham? Pentingnya ilmu. Maka batasi bicara. Bicara apalagi kamu di majelis ilmu. Kamu mengajarkan ilmu. Sampaikan sebatas yang disampaikan ulama. Qala Allah, qala Rasul. Ayat begini tafsirnya. Hadis begini syarah ulama terhadapnya. Kamu memperlebar sedikit dari dirimu sendiri, khawatir akan banyak salahnya. Dan bukan begitu ulama. Antum dengarlah, kalaupun gak ikut langsung di majelis para ulama, alhamdulillah banyak rekaman kan. Kamu dengar ceramah-ceramahnya, durus, masyayikh, Syekh bin Baz, kamu dengarkan. Syekh Utsaimin, kamu dengarkan. Fauzan, Albani, Robi, Ubaid, masyayikh, a'immah. Bicaranya ilmu. Penjelasan ayat, hadis. Itulah ulama. Ya jauh kalau kamu bandingkan dengan khutbah wa orang-orang yang menggebu-gebu kalau di atas mimbar, teriak-teriak, fulanu fulan wa'alan. Ya orang melihatnya kagum karena teriakan-teriakannya, semangatnya yang berapi-api. Dai-dai muda ini disebutkan dia belum datang, masjid sudah full bahkan luber keluar. Parkir penuh. Itu kan mau gebu-gebunya. Saya bin Bas duduk di majelisnya yang hadir mungkin bisa dihitung dengan jari. Di masjid beliau di Riyadh. Saya sendiri pernah ikut hadir waktu kunjung ke Riyadh. Sedikit. Mungkin gak sampai 20 orang. Beliau ajarkan tafsir Ibnu Katsir, beliau ajarkan Bulughul Maram, Manarus Sabil, Ibnu Dhoyan. Thullabul ilm sedikit yang hadir. Bin Bas, imam Ahlus Sunnah, Syekhul Islam fi hadzal zaman. Rahmatullahi alaih. Tapi ini sampaikan ilmu. Datarkan omongannya. Dengarkan ceramah-ceramahnya. Istafidu ikhwan. Ambil faidah. Kita butuh bimbingan mereka. Kita harus mencontoh seperti apa mereka. Kalaupun itu majelis misalnya ada tahzir di situ, dengarkan dengan adab, dengan hujjah. Enggak ada caci maki, enggak ada bazak, enggak ada omongan-omongan yang kesana kemari. Seperlunya. Fulan berkata begini, Said Qutb misalnya, fulan, dia mengatakan ini dan ini batil, ini sesat. Karena begini-begini ayat, hadis, ucapan a'immah, sebatas itu. Dengarkan. Kan ceramah-ceramahnya banyak, alhamdulillah di YouTube antum bisa dengar. Banyaklah cara untuk mendapat rekaman-rekaman mereka. Rahimahumullah. Begitu ulama yang ada qillatul kalam, seperlunya bicara. Makanya kata Hasan al-Basri, laqad adraktu aqwaman in kana ar-rajulu minhum la yajlisu ma'al gaum fayarawna annahu ayyi wa ma bihi min ayyi innahu lafaqihun muslim. Kata Hasan al-Basri, aku mendapati orang-orang, ya kalau Hasan al-Basri katakan mendapati orang, ya ini kibar tabi'in. Hasan al-Basri sendiri kibar tabi'in. Ini maksud tabi'in-tabi'in besar. Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin. Atau bahkan akwam yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Aku dapati mereka, kata Hasan, kalau di majlis, ada majelis pertemuan, ada duduk. Orang pada menganggap ini orang ayi, cacat. Dalam artian ini orang gak ngerti apa-apa ini. Kok banyak diam, gak banyak komentar, gak banyak bicara, diam di majelis. Sementara yang lain kan gak akan bisa menahan diri. Terpancing untuk banyak komentar, banyak bicara. Wah ini anu, gini, wah, ini bulan ini, begini, anu, begitu, wah. Banyak ngomong sudah. Yang lain banyak ngomong, banyak bicara, ini diem. Sehingga orang menyangka ada jahil orang ini, bodoh ini, nggak ngerti apa-apa rupanya, nggak ngikuti dan ini, banyak diemnya. Kata Hasan al-Basri, sungguh dia bukan orang cacat, bukan orang jahil, bukan nggak bisa bicara, tapi dialah faqih muslim, dia fuqaha ulama. Tidak ada yang membuat dia diam kecuali karena ilmunya. Tidaklah mencegah dia banyak bicara kecuali rasa takutnya kepada Allah. Sifat alim tadi, khasyiatullah. Sehingga gak banyak bicara. Sifat seorang alim. Dan seperti itu mereka dahulu di zaman salaf. Di riwayat Darimi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, innal haya wal azaf wal ayy ani ayyil lisan la ayyil qalb wal fiqh minal iman. Malu, afaf, kehormatan diri, harga diri, dan iyul lisan, gak banyak bicara, bukan iyul qalb, bukan kalbunya yang cacat, tapi lisannya, dalam artian tadi gak banyak bicara. Dan fiqh, semua itu termasuk iman. Wa hunna mimma yazidna fil akhirah wa yanqusna minad dunya. Semua sifat itu menambah akhiratmu. Poin kebaikan bagimu di akhirat. di dunia orang menganggap itu kekurangan. Ahlu dunia menganggap itu sebagai aib, kekurangan. Wah, ya enggak maju kamu kalau enggak banyak komentar gini, enggak boleh, ini takut, ini enggak berani. Kan gitu ahlu dunia nilainya. Sedikit-sedikit haram, sebentar bid'ah, ini dosa. Wah, ya enggak maju-maju kamu. Memang di dunia itu aib bagi ahlu dunia. Tapi bagi ahlul akhirah itu menambah kebaikanmu di akhirat. Wa ma yazidna fil akhirati aktsar, bahkan untuk perkara akhiratnya itu jauh lebih banyak kebaikannya. Wa innal badha wal jafa wasyuh minan nifaq. Dan badha tadi, ucapan-ucapan keji, kalimat yang memalukan, wal jafa, kemaksiatan, syuh, bukhul, pelit, kikir, semua itu dari kemunafikan. Wahunna mimma yazidna fid dunya wa yanqusna fil akhirah. Dan itu menambah di dunia bagi ahlu dunia. Hitungan mereka itu bikin maju di dunia, padahal itu cacat dan mengurangi akhiratmu. Wa ma yanqusna fil akhirati aktsar, bahkan itu yang mengurangi akhiratmu jauh lebih besar. Disebutkan oleh Darimi bahwa Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jurmi rahimahullah pernah melihat Umar bin Abdul Aziz salat zuhur, khalifah Umar bin Abdul Aziz, bersama beliau kertas, secari kertas pegang, dibaca sampai sholat selesai, sholat zuhur itu. Sholat asar keluar lagi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan kertas itu masih sama beliau. Beliau baca, beliau perhatikan. Maka kata Abu Kilabah, aku tanya Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, dari zuhur tadi engkau pegang kertas itu, engkau baca, engkau perhatikan, apa isinya? Kata Umar bin Abdul Aziz, hadis tadi yang Rasulullah katakan, al-haya wal-afaf wal-i'il lisan la'il qalb wal-fiqh minal iman wa hunna mimma yazidna fil akhirah wa yanqusna fid dunya wa ma yazidna fil akhirati akthar wa innal badha wal-jafa wal-shuh minal nifaq wa hunna mimma yazidna fid dunya wa yanqusna fil akhirah wa ma yanqusna fil akhirati aktsar. Hadis itu. Ini tadi. Terus dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, aku kagum, takjub dengan hadis ini. Ini mengena pada beliau. Dan begitulah a'immah wal ulama, enggak banyak bicara. Banyaknya orang bicara tidak berarti dia lebih mengerti dari yang lain atau dari yang diam. Banyaknya orang omongannya panjang lebar tidak berarti dia alim. Jangan jadikan itu patokan. Keliru. Oleh karena itu pula, Rasulullah SAW menyampaikan, la'alla ba'dukum alhana bi hujajihi min ba'd. Mungkin sebagian kalian lebih pandai dalam mengutarakan argumen dan ini kepada yang lain. Orang kan begitu. Kebanyakan. Illa man rahimallah. Gampangannya kalau kamu dilalu lintas. Nas'alullah al-afiyah, tapi misalnya kejadian serempet atau apa begitu. Padahal kamu dalam posisi benar. Kamu benar, enggak salah. Dia yang salah. Tapi ini Masya Allah lisannya. Bapak salah. Ini saya kan dari arah sana. Saya sudah begini. Kamu enggak bisa ngomong. Lupa. Bapak yang salah. Enggak, sampean yang salah. Oh ini begini, begini. Andai ngomong dia. Sampai pada posisi kamu menganggap dirimu salah. Padahal kamu benar. Terkadang ada orang yang Rasulullah katakan lebih pandai, lebih pinter dalam tanda kutip, bukan pinter positif. Dalam mengutarakan argumennya, sehingga merasa dirinya benar dan lawannya salah. Apa berarti yang pandai bicara banyak ngomong ini berarti dia benar? Terbukti enggak kan? Padahal ini gak bisa ngomong. Apalagi sebagian orang memang ya kelemahan pada dirinya, mungkin gak pandai untuk bicara, gak, apalagi ngadepi orang marah seperti itu. Gak bisa ngomong dia. Iya saja, iya pak. Minta ganti, oh iya pak, berapa pak. Padahal dia benar, dia disuruh ganti. Dia yang pantas dapat ganti rugi. Tapi begitulah manusia. Yang aku putuskan hukum, sementara dia dalam keadaan salah mengambil harta hak saudaranya, api neraka dia ambil. Gak mesti benar. Bukan berarti baik orang banyak bicara, banyak ngomongnya. Mereka pula gak banyak bicara karena gak senang dengan syuhrah. Bukan popularitas yang mereka inginkan. Jadi orang tersohor, dikenal. Karena pandai dalam retorika, enak dalam penyampaian, bahasa. Bukan itu yang mereka maukan. Tapi sekali lagi, ayat bayinat fi suduril ladzina utul ilm, yang di dada mereka ayat bayinat ilmu. Rahmatullah Syekh bin Bas, untuk mendengarkan ya afwan rahmatullah, bukan mencela beliau, tapi begitulah. Karena usia mungkin juga, dan mungkin juga gaya bicara beliau orang sana utara Saudi, cepat dan kalau enggak terbiasa sulit kamu fahami. Ya kan? Dengarkan ceramah-ceramah Syekh bin Bas. Seperti kayak orang geremeng gitu. Ini. Orang harus betul-betul pasang telinga. Tiap kata yang beliau ucapkan ilmu, mutiara, duror. Tapi butuh orang betul-betul kamu dengar sekali, dua kali, kadang gak cukup. Diulang lagi apa yang beliau sebutkan ini. Gak jelas. Dibanding yang lainnya, oh, fusoha. Waseh kalau ngomong, Masya Allah, tabarokar rahman. Tapi komplong, hampa, gak ada isinya, bukan ilmu. Ilmu di sini. Yang disampaikan Syekh bin Bas. Walaupun dengan bahasa yang seperti itu. Betul-betul kamu harus konsentrasi. Apa yang disampaikan beliau ini. Jangan sampai ada satu kata terlewat. Karena penting. Tiap yang beliau sampaikan ilmu. Nah. disebutkan oleh Malik ibnu Anas rahimahullah, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnahu nurun yaj'aluhu Allah fil qulub. Ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat, punya riwayat 1000 hadis, punya riwayat sekian, bukan itu ilmu. Tetapi ilmu itu cahaya yang Allah berikan, Allah jadikan di hati seorang mukmin yang Allah kehendaki. Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah juga pernah mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu bukan banyak-banyakan riwayat. Wa innamal alim manittaba'al ilm. Seorang alim itu yang mengikuti ilmunya, dia amalkan, wasta'malahu, dia praktekkan. Dia amalkan ilmunya. Waqtada bis sunan. Dia berteladan dengan sunah-sunah rasulnya. Itu yang dia sibukkan diri dengannya. Wa in kana qalilal ilm. Walaupun ilmunya minim. Riwayatnya sedikit mungkin. Sedikit ilmu yang dia punya. Perbendaraan ilmunya minim. Riwayatnya sedikit. Tapi yang sedikit itu dia amalkan. Itu yang dia berteladan kepadanya. Maka itulah alim. Kata Ibrahim Al-Khawwas. Artinya, dari pernyataan Ibrahim dan Imam Malik ini, kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bahwa rasa takut kepada Allah, khasyiatullah, tidak bisa didapati dengan banyak-banyakan riwayat. Ngumpulkan riwayat sebanyak-banyaknya. Tidak bisa kamu dapati dengan membanggakan diri. Saya belajar di sana 10 tahun. Saya berguru kepada fulan. Sekian lama saya di sana, sekian waktu. Bukan itu yang memberimu rasa takut kepada Allah. Tetapi ilmu yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk diikuti, ilmu kitab wa sunnah, ilmu yang datang dari para sahabat dan tabi'in setelah mereka. Maka ilmu, al-ilmu anillah, wal-fikhu anillah, wa'an rasulillah, al-faham anillahi wa rasulih. Bagaimana kamu faham, mengerti apa yang Allah inginkan, apa yang Rasulullah ajarkan, dan kamu amalkan, kamu ikuti jejak para sahabat dan tabi'in. Itu ilmu. Begitu pula nasihat Imam Qiwamus Sunnah Al-Asbahani. Ilmu itu bukan dengan banyak-banyak riwayat, tetapi ittiba' wal isti'mal. Kamu amalkan. Amalkan ilmumu. Apa yang kamu tahu, perintah amalkan, larangan jauhi. Tinggalkan, halal halalkan, haram haramkan. Ilmu itu berteladan kepada para sahabat dan tabi'in. Kalau kamu amalkan semua itu, kata Allah Subhani, kamu seorang alim. Wa in kunta qalilal ilm. Walaupun sedikit ilmumu. Walaupun mungkin baru tamat 1-2 kitab. Kata Allah Subhani, tapi orang kalau sudah menyalahi para sahabat Nabi, para tabi'in, fahuwa dhalun, sesat. Wa ingkana kathiral ilmu, walaupun ilmunya sak gudang. Memang banyak ilmunya. Menguasai kalau sudah bicara nahwu, Masya Allah. Dia kuasai kitab ini, kitab itu. Pandai dalam nahwunya. Fikih, mungkin dia kuasai fikih madzhab ini, itu, kaidah-kaidah. Segalanya dia tahu. Tapi apa gunanya? Kalau dia melanggar dan menyalahi salaf dari sahabat dan tabi'in. Enggak berteladan kepada mereka, enggak ada pengamalannya. Bukan itu ilmu, itu yang dimaksud oleh Imam Malik tadi. Bukan banyak-banyakan riwayat. Banyak-banyakan kitab, menguasai ilmu ini, ilmu itu. Tapi bagaimana intinya ittiba wal isti'mal. Sejauh mana ittiba'mu? Siapa yang kamu panuti? Berteladan kepada siapa kamu? Dan bagaimana pengamalanmu terhadap ilmumu? Itu yang dinilai. Bukan banyak sedikitnya ilmu. Kata Dzahabi pula, ilmu itu bukan dengan banyak riwayat, tetapi dia cahaya. Cahaya yang Allah berikan di dalam kalbu seorang mukmin. Syaratnya harus ittiba, kata Dzahabi. Yang ngikut, nyontoh, bertoladan. Wal firar minal hawa wal ibtida'. Dan dia harus jauh dari hawa nafsu, dari bid'ah. Waffaqana Allah wa iyyakum li ta'atih. Itu doa Dzahabi. Amin. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk taat kepadanya. Itu hakikat daripada ilmu. Bahkan muara ilmu ini Rasulullah SAW melihat hadis-hadis Rasul. Seperti kata Ibnu Rajab, ringkas sekali dan qad utiya jawami al-kalim. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang padat, simpel. Enggak panjang-panjang kan hadis Rasul? Mudah kamu hafal, dalam sekejap kamu bisa menghafalnya. Innamal a'mal binniyat, innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila akhirih. Min husni ismail nur idarkuhu ma la ya'ni. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Ringkas-ringkas, pendek-pendek. Tapi maknanya begitu dalam, ilmu yang dikandungnya begitu luas. Itulah ilmu. Ringkas. Simple. Bukan kathirul kalam. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak bicara. Bukan itu ilmu. Jangan insya'i. Bicara ilmu jangan dengan karanganmu sendiri. Akan banyak salahnya ketimbang benarnya. Makanya yang Umar katakan, orang kalau sudah banyak bicara akan banyak salahnya. Dan kalau sudah banyak salahnya, akan banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, neraka yang lebih pantas baginya. Na'udzubillah. ilmu tidak demikian. Seorang alim tidak akan demikian. Itu mungkin beberapa sifat ulama wa ahli ilm. Karena waktu insyaallah kita persiapan untuk antum salat zuhur. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.